pernah terlupa orang itu. Pergaulat tasina ujui tumpa rohana labok doho itu mengetusi rohaki. Sana horo, nami ati bagasa roh hati.